tak bintang di langit, satu yang berjaya, berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Andai abang merayu, hatiku rasa malu, rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Andai abang merayu, hatiku rasa malu, rumah atapnya tinggi.